menemani tidurku yang tak pernah kurasakan sebelumnya, di saat kau masih dalam hayalku. Cinta terlahir di antara kita, melewati seribu senyummu yang tak pernah kurasakan sebelumnya, di saat kau masih dalam hayalku. Berjuta rasa cinta tercipta, sebagai tanda cintaku untuk dirimu. Takkan hilang di telan waktu, takkan punah termakan ragu, menghiasi kata sayang untuk dirimu yang ku hembuskan kepadamu sebagai tanda cintaku untuk dirimu. Takkan hilang di telan waktu, takkan punah termakan ragu, menghiasi